pohon cemara yang saling menyayang, tapi keduanya ini selalu dihalangi sebuah pagar besi yang tinggi sekali. Bila angin datang, pohon tergoncang, tapi tetap kokoh kuat berdiri. Iman pohon cemara teguh sekali, kasih sayangnya kekal dan abadi. Tergoncang, tapi tetap kokoh kuat berdiri. Iman pohon cemara teguh sekali, kasih sayangnya kekal dan abadi, kekal dan abadi.